Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayah dari Allah, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas peperangan-peperangan yang terjadi di masa para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang penaklukan kota Damaskus di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dan telah kita sebutkan bahwa ketika itu penaklukan kota Damaskus terbagi menjadi dua. Sebagiannya ditaklukkan dengan peperangan, sebagiannya lagi ditaklukkan dengan penaklukan atau perjanjian damai. Jadi bagian yang ditaklukkan oleh Khalid bin Walid itu ditaklukkan dengan peperangan, adapun bagian yang ditaklukkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ini ditaklukkan dengan perjanjian atau menyerahnya penduduk Damaskus kepada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Al-muhim, setelah itu kota Damaskus berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Dan sebagaimana yang pernah kita paparkan, bahwa kota Damaskus ini memiliki nilai yang sangat strategis karena dia berada di tengah. Ketika itu pasukan Romawi berada di utara dan selatan, sehingga keberadaan kota Damaskus ini memutus hubungan antara pasukan utara dengan pasukan selatan. Nah, maka setelah Damaskus berhasil dikuasai, Abu Ubaidah bin Jarrah dan para pemimpin kaum muslimin lainnya mulai melakukan penaklukan-penaklukan di wilayah selatan sebelum mereka kemudian berkonsentrasi untuk menaklukkan wilayah utara negeri Syam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pasca penaklukan Damaskus, "Tsumma inna Abu Ubaidah ba'atha Khalid ibn al-Walid ila al-Biqa fa fatahahu bisayf." Kemudian setelah Damaskus berhasil ditaklukkan, maka Abu Ubaidah ibn al-Jarrah mengirim Khalid bin Walid untuk menaklukkan Al-Biqa. Al-Biqa itu sekarang berada di antara Damaskus dan Beirut, Lebanon. Damaskus ibu kota Suriah. Kalau kita lihat di peta, itu dia berada satu garis lurus dengan Beirut. Damaskus dan Beirut. Nah, di tengah-tengahnya itulah yang disebut sebagai Al-Biqa. Di tengah-tengahnya antara Damaskus dan Beirut, itulah yang disebut sebagai Al-Biqa. Maka kawasan inilah yang kemudian ditaklukkan oleh Khalid ibn Walid. Kemudian Abu Ubaidah ya juga mengirim pasukan ke suatu tempat yang bernama Ain Maisanun. Ain Maisanun yang sekarang dikenal dengan nama Ainus Syuhada. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa ba'atha sariyatan faltaqau ma'arum bi Ain Maisanun. Ya, wa ala rum rajulun yuqalu lahu Sinan. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Abu Ubaidah bin Jarrah juga mengirimkan pasukan. Ya, ketika itu pasukan ini sedang berangkat ke pesisir pantai. Kemudian di suatu tempat yang bernama Ain Maisanun, ini nama suatu tempat ya, Ain Maisanun, mereka bertemu dengan pasukan Romawi yang dikirim atau yang dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Sinan. Ya, yang bernama Sinan. Jadi ketika mereka menuju Beirut, mereka dihadang. oleh pasukan Romawi di Ain Maisanun. Qala tahaddara 'alal muslimina ya min aqabati Beirut. Maka pasukan Romawi yang dipimpin oleh Sinan ini dia menghadang kaum muslimin dari arah Beirut. Ya, dari arah kota Beirut. Beirut itu sekarang ibu kota Lebanon. Sampai sekarang itu nama-namanya relatif tidak banyak perubahannya. Antum tahu Damaskus, Dimashq, ya. Beirut juga masih Beirut, Al-Biqa masih ada sekarang. Al-Hims, Hims itu masih ada sampai sekarang ya. Jadi nama-nama yang disebutkan dalam sejarah peperangan para Khulafaur Rasyidin ridwanullah alaihim ajmain ini relatif tidak berbeda. Ya. Maka kemudian datang dari Beirut pasukan Romawi yang dipimpin oleh Sinan, fakutila minal muslimin yauma idzin jama'atu bila syuhada. Maka kemudian terjadilah pertempuran dan terbunuhlah ya sebagian dari pasukan kaum muslimin ya jama'atul minasyuhada, mereka adalah para syuhada. Fakanu yusammuna aina Maisanun aina syuhada. Maka sejak itu ya kota Aina Maisanun atau daerah Aina Maisanun diganti atau dikenal dengan nama Ainus Syuhada. Ya, mata airnya para syuhada. Ini terjadinya peristiwa Ainus Syuhada ketika pasukan kaum muslimin berupaya untuk menaklukkan daerah-daerah pesisir. Kemudian wastakhlafa Abu Ubaidah ala Dimashq Yazid ibn Abi Sufyan kama wa'adahu biha As-Siddiq. Setelah daerah sekitar Damaskus ini aman, maka Abu Ubaidah sebentar, kita sedang menunggu. Baik. Sudah. Baik. Maka setelah kota Damaskus dirasa aman, Abu Ubaidah Ibn Jarrah rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu meninggalkan kota Damaskus. Dan ketika itu beliau radhiyallahu anhu menyerahkan tampuk kepemimpinan kota Damaskus kepada Yazid bin Muawiyah. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebelum meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq telah mempasrahkan atau telah menjanjikan posisi gubernur Damaskus ya kepada siapa? Kepada Yazid bin Abi Sufyan. Maka setelah dirasa aman, kota Damaskus berhasil dikuasai sepenuhnya, maka Abu Ubaidah bin Jarrah menyerahkan kepemimpinan kota Damaskus kepada Yazid bin Abi Sufyan. Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wastakhlafa Abu Ubaidah ala Dimashq Yazid ibn Abi Sufyan kama wa'adahu biha As-Siddiq. Maka urusan Damaskus atau pemerintahan di kota Damaskus diserahkan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah kepada Yazid bin Abi Sufyan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala wa ba'atha Yazid ya Dihyah bin Khalifah ila Tadmur fi sariyatin liyumahhidu amraha. Maka ketika Yazid bin Abi Sufyan diangkat menjadi pemimpin di kota Damaskus, dia pun mengirimkan Dihyah bin Khalifah ke Tadmur. Tadmur ini bagian utara. Jadi pasukannya Abu Ubaidah itu nanti berkonsentrasi di bagian selatan. Adapun pasukannya Yazid bin Abi Sufyan, dia berkonsentrasi membuka jalan. Jadi selama Abu Ubaidah dan pasukan yang lainnya, pasukan Khalid bin Walid, Syarah bin Hasanah, dan yang lainnya itu berkonsentrasi di bagian selatan, maka Yazid bin Abi Sufyan berupaya untuk membuka jalan sedikit-sedikit ya untuk kaum muslimin menyerang ke arah utara. Maka beliau mengirimkan Dihyah bin Khalifah ke Tadmur. Tadmur ini bagian utara kota Damaskus. Untuk apa? Untuk melancarkan ya urusan kaum muslimin. Qala wa ba'atha Abu Zahra Al-Qushairi ila Buthaynah wa Hauran fasalaha ahlaha. Demikian juga Yazid bin Abi Sufyan mengirimkan Abu Zahra Al-Qushairi ke Buthaynah dan Hauran. Ini bagian selatan. Hauran sampai sekarang masih ada. Ya. suatu daerah yang berada di selatan kota Damaskus. Maka Yazid bin Abi Sufyan mengirimkan Abu Zahra al-Qushairi ke Buthaynah dan Hauran, fasalaha ahlaha. Maka penduduk kedua kota itu, yakni Buthaynah dan Hauran, mereka menyerah dan memilih takluk kepada kaum muslimin. Jadi penaklukan-penaklukan itu selain dilakukan dengan pertempuran berdarah, ya, dengan pertumpahan darah, banyak juga yang ditaklukkan dengan perjanjian damai. Dengan perjanjian damai. Baik. Maka kemudian ternyata pasukan Romawi yang berada di Hims, mereka mencoba untuk melakukan serangan ke kota Damaskus. Disebutkan oleh Imam Katsir rahimahullahu taala, wa qala al-Walid bin Muslim akhbarani ghair wahidin min syuyukhi Dimash bainama hum ala hisari Dimash iz akbala khailun min aqabatis salimah aw salamiyah muhammaratun bil harir. Ya, dikabarkan oleh sebagian masyayikh Dimash, ya, mereka menjelaskan bahwa ketika Damaskus sudah berada di bawah kepemimpinan kaum muslimin, berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, iz akbalat khailun min aqabati as-salamiyah, maka muncullah pasukan berkuda dari arah Salamiyah, muhammaratun bil harir, di mana kuda-kuda mereka itu pelananya terbuat dari sutra. Ini berarti orang-orang Romawi. Fasara ilaihimul muslimun faltaqau fima baina baitil lahya wal aqabah allati aqbaluha minha. Maka kemudian kaum muslimin pun membalas serangan mereka. Kemudian mereka pun bertemu, ya, dikejar oleh kaum muslimin sampai kemudian mereka bertemu di Baitul Lahya. Ya, Baitul Lahya dan daerah Aqabah yang di mana pasukan itu berasal. Fahazamuhum wa taraduhum ila abwabi Hims. Maka kemudian pasukan kaum muslimin menyerang mereka. Jadi serangan kaum Romawi muncul dari arah utara ke kota Damaskus. Kemudian pasukan kaum muslimin berhasil, ya, memukul mundur mereka sampai kemudian mereka terdesak ke perbatasan Hims. Hims, ya, itu berada di bagian utara kota Damaskus. Ya, sekarang Hims atau Homs, kalau orang Eropa menyebutnya Homs. Ya, adapun bangsa Arab menyebutnya sebagai Hims. Maka akhirnya pasukan yang menyerang kota Damaskus itu berhasil terusir sampai ke perbatasan Hims. Falamma ra'a ahlu Hims dzalika dhannu annahum qad fatahu Dimashq. Ya. Maka kemudian ketika orang-orang Hims melihat kejadian itu, mereka baru sadar bahwa kaum muslimin telah menaklukkan kota Damaskus. Jadi orang-orang yang berada di perbatasan Hims, ya, mereka menyerang kaum muslimin, ternyata kaum muslimin sudah menguasai Damaskus. Mereka baru sadar bahwa kaum muslimin telah menguasai Damaskus. Faqala lahum ahlu Hims, inna nusalihukum ala ma salahtum alaihi ahlu Dimash. Fafa'alu. Maka kemudian penduduk di perbatasan Hims mengatakan, sesungguhnya kami membuat perjanjian damai dengan kalian sebagaimana kalian telah membuat perjanjian damai dengan orang-orang Damaskus. Fafa'alu, maka kaum muslimin pun menerima pernyataan takluknya mereka. Tapi ingat, ya, ini baru di pinggiran kota Hims. Ya, di pinggiran Hims, belum sampai ke pusat, ya, di pusat kotanya. Adapun pusat kotanya nanti akan ditaklukkan oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah dan juga Khalid Ibn Walid. Ya, akhirnya penduduk di sekitar Hims pun melakukan perdamaian dengan kaum muslimin. Baik. Kemudian pasukan-pasukan yang lainnya yang dipimpin oleh Khalid Ibn Walid, ya, mereka mulai melakukan penaklukan-penaklukan. Disebutkan oleh Khalifah bin Khayyat, qala haddatsani Abdullah Ibn al-Mughirah an abihi qala iftataha Syarahbil bin Hasanah al-Urdun kulluha anwatan ma khala tabariyah. Maka kemudian Syarahbil bin Hasanah, ingat, Syarahbil bin Hasanah termasuk di timnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Mereka sedang berfokus untuk menguasai daerah-daerah yang berada di sebelah selatan kota Damaskus. Utara belum diganggu sama sekali, masih di sebelah selatan. Di antara anggota timnya Abu Ubaidah adalah Syarahbil bin Hasanah. Maka Syarahbil bin Hasanah berhasil menaklukkan Urdun, Jordania. Ya, kulluha anwatan. Semua daerah di Jordania ditaklukkan oleh Syarahbil bin Hasanah dengan pertempuran atau dengan pertumpahan darah. Ma khalatu bariyah fa inna ahliha salahu. Kecuali orang-orang yang tinggal di kota Tabariyah. Ya, Tabariyah adalah sebuah kota yang berada di pinggiran Danau Tabariyah. Ya, Danau Tiberias. Ya, jadi kota Tabariyah ini adalah daerah yang terletak di pinggiran ya di pinggiran kota di pinggiran Danau Tiberias. Fa inna ahliha salahu. Karena sesungguhnya penghuni kota Tabariyah mereka akhirnya mengajukan ya perjanjian damai. Wa hakadha qala Ibnu Kalbi wa qala ba'atha Abu Baida Khalidan fa ghalaba ala ardil biqa wa salahu ahlu Ba'labak wa kataba lahum kitaban. Disebutkan oleh para ulama yang lain ya, demikian juga ini merupakan pendapatnya Ibnu Kalbi, demikian juga Abdullah bin Mughirah dan juga Ibnu Kalbi menyatakan bahwa Abu Ubaidah mengirimkan atau mengutuskan Khalid, maka Khalid pun berhasil menguasai negeri Biqa dan membuat perjanjian damai dengan orang-orang di Ahlul Biqa. Demikian juga beliau mengadakan perjanjian damai dengan Ahlul Ba'labak dan menuliskan perjanjian damai dengan mereka. Jadi kalau Syarahbil bin Hasanah ya menaklukkan daerah-daerah yang ada di selatan kota Damaskus ya, dengan peperangan kecuali dengan penduduk kota Tiberias. Adapun Khalid bin Walid ya, maka mayoritas kota-kota yang beliau kuasai dengan penaklukan, artinya tanpa pertumpahan darah. Ya, jadi dengan perjanjian-perjanjian damai. Ya. Wa qala Ibnu Mughirah an abihi wa salahahum ala ansafi manazilihim wa kana'isihim wa wad'il kharaj. Disebutkan oleh Ibnu Mughirah dari bapaknya bahwa ya penduduk negeri-negeri tersebut membuat perjanjian damai, membuat perjanjian takluk kepada Khalid bin Walid, kemudian mereka memberikan hasil ya dari rumah-rumah mereka dan juga gereja-gereja mereka. Wa wad'il kharaj. Adapun pajak bumi maka tidak ditarik oleh Khalid bin Walid. Jadi ini adalah penaklukan-penaklukan yang terjadi pasca Damaskus. Nah, kemudian salah satu peperangan atau pertempuran yang juga masyhur terjadi pasca penaklukan Damaskus adalah Waqatu Fihl. Waqatu Al-Fihl. Al-Fihl. Ya, perang Fihl. Ya, perang Fihl. Fihl ini suatu kawasan yang terletak di sebelah selatan Danau Tiberias. Danau Tabariyah. Ya, kalau antum lihat ada danau ya yang sekarang itu masuk ke wilayah Israel ya. Ya. Jadi dia berada di perbatasan ya, Danau Tiberias itu berada di perbatasan ya antara Yordania dan juga Israel ya di masa sekarang. Adapun Fihl, Fihl itu sekarang berada di selatannya, di selatan Danau Tiberias atau Danau Tiberias. Waqad dzakaraha katsirun min ulama'i Syiar qabla fathi Dimashq. Wa inna ma dzakaraha al-Imam Abu Ja'far Ibn Jarir ba'da fathi Dimashq. Sebagian ulama atau banyak para ulama mengatakan bahwa penaklukan Fihl ini dilakukan sebelum penaklukan Damaskus. Namun apa yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari, beliau menyebutkan bahwa penaklukan Fihl itu terjadi setelah penaklukan Damaskus. Ya, jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kapan terjadinya penaklukan Al-Fihl. Sebagiannya ya menyebutkan bahwa itu terjadi sebelum penaklukan Damaskus. Namun apa yang dikuatkan oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala bahwa penaklukan Fihl ini terjadi setelah penaklukan kota Damaskus. Wa tabi'a fi dhalika Syaq Saif bin Umar fi ma rawahu an Abi Utsman Yazid bin Usaid Al-Ghassani wa Abil Harithah Al-Qisi. Dan pendapat yang sama ini diambil oleh Saif bin Umar sesuai dengan apa yang beliau riwayatkan dari Abu Utsman Yazid bin Usaid Al-Ghassani dan Abul Harithah Al-Qisi. Beliau berdua mengatakan khallafan nasu Yazid bin Abi Sufyan fi khailihi fi Dimashq wa saru nahwa Fihlin wa ala nas alladhina hum Abil Ghaur Syarahbil bin Hasanah. Kata Abu Uthman Yazid bin Usaid Al-Ghassani dan Abu Haritha Al-Qisi, ya, kedua orang ini ulama, termasuk ulama sirah, beliau berdua menyebutkan bahwa ketika itu Yazid bin Abi Sufyan dipilih untuk memimpin kota Damaskus. Ya, kemudian pasukan kaum muslimin mereka berjalan ke arah selatan, ke arah Ghaur. Ketika itu mereka dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. Ya, dan dari sini kita bisa melihat bahwa penaklukan Fihil itu terjadi setelah penaklukan Damaskus. Kenapa? Karena dikatakan bahwa pasukan itu baru berangkat setelah Yazid bin Abi Sufyan ya menjadi pimpinan kota Damaskus. Dan ini tidaklah terjadi kecuali Damaskus itu ditaklukkan terlebih dahulu. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa Damaskus itu ditaklukkan setelah Fihil, ini adalah pendapat yang keliru. Runutannya, Damaskus itu ditaklukkan terlebih dahulu, kemudian Yazid bin Abi Sufyan diangkat menjadi gubernur Damaskus, lalu kemudian pasukan kaum muslimin mulai bergerak ke arah selatan. Ya, mulai masuk ke arah selatan. Ya, jadi penaklukan Fihil terjadi setelah penaklukan Damaskus. Maka bagaimana proses penaklukan Fihil ini? Ya, jadi Fihil ini dia terletak di dekat Danau Tiberias, ya, di bagian selatan Danau Tiberias. Dan kita akan dapati nanti di antara strategi yang dilakukan oleh pasukan Romawi, ya, mereka membuat kawasan yang akan dilalui oleh kaum muslimin itu menjadi kawasan yang berlumpur dengan mengalirkan air dari Danau Tiberias ke daerah tersebut. Kita simak saja bagaimana terjadinya pertempuran antara kaum muslimin dan pasukan Romawi di Fihil. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, wasara Abu Ubaidah waqad ja'ala 'ala al-muqaddimati Khalid bin Walid wa Ubaidah 'ala Maimanah wa Amr bin Al-As 'ala Maisarah. Maka Abu Ubaidah Ibnu Jarrah membagi pasukan. Ya, beliau berjalan memulai perjalanannya dan ketika itu di bagian depan pasukan, ya, pasukan terdepan ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid walaupun beliau tidak menjadi pimpinan umum dari pasukan kaum muslimin, tapi beliau tetap memegang peran yang sangat vital di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Ya. Jadi Khalid bin Walid diletakkan oleh Abu Ubaidah di pasukan terdepan. Wa Abu Ubaidah 'alal maimanah. Kemudian Abu Ubaidah berada di sayap kanan. Wa Amr bin Al-As alal maisarah. Adapun pasukannya Amr bin Al-As, mereka menempati posisi sebelah kiri. Wa alal khayli dirar ibn al-Azwar. Kemudian pasukan berkuda, ya, ketika itu dipimpin oleh Dirar bin Al-Azwar. Wa arar rajalah Iyad ibn Ghanam. Adapun pasukan berjalan, ya, atau pasukan jalan kaki dipimpin oleh Iyad bin Ghanam. Ya, pasukan infanterinya dipimpin oleh Iyad bin Ghanam. Adapun kavalerinya, ini pasukan berkuda, dipimpin oleh Dirar bin Al-Azwar. Nama-nama panglima yang sangat terkenal, ya, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Khalid ibn Walid, Amr bin Al-As, Dirar bin Al-Azwar, kemudian Iyad bin Ghanam. Fawasalu ila Fihlin wa hiya baldatun bil Ghaur. Maka sampailah mereka ke Fihil. Dan Fihil ini termasuk wilayahnya Ghaur. Waqad inhaza ar-Rum ya ila Baisan. Maka ketika itu orang-orang Romawi telah melalui kawasan Baisan. Wa arsalu miyahu tilkal aradi ala hunalika minal aradi fahala bainahum wa bainal muslimin. Maka mereka pun telah mengalirkan air dari sungai atau dari Danau Tiberias ya ke arah kaum muslimin. Sehingga sungai tersebut yang dibuat oleh orang-orang Romawi tadi menjadi penghalang antara mereka dengan kaum muslimin. Jadi maksudnya orang-orang Romawi mereka membuat sungai, ya, membuat daratan itu dialiri dengan air. Tujuannya agar kaum muslimin masuk ke dalam daratan tersebut sehingga susah gerak aja. Ya, sehingga mereka bisa menjadi sasaran serangan dari orang-orang Romawi. Ya, maka ini adalah siasat dari orang-orang Romawi untuk mencegah kedatangan kaum muslimin. Jadi mereka alirkan sungai dari Danau Tiberias itu ya, sehingga menghalangi kaum muslimin. Maka kemudian barakallahu fikum, ya, para sahabat pun menunggu ketika itu. Jadi mereka ketika melihat strategi yang dilancarkan oleh orang-orang Romawi ini, mereka pun kemudian menunggu instruksi dari pimpinan-pimpinan mereka, apa yang harus mereka lakukan. Kemudian kaum muslimin pun mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apa yang harus dilakukan menghadapi strategi orang Romawi ini. Qala wa arsala al-muslimuna ila Umar yukhbirunahu bima hum fihi min musawarati aduwihim. Maka kemudian kaum muslimin pun mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab tentang kondisi mereka. Ya, bagaimana keadaan mereka? Mereka bersabar untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Wa ma sana'ahu ar-rum min tilkal makayid. Ya, atau min tilkal makidah. Dan mereka juga mengkhabarkan kepada kepada Umar bin Khattab tentang strategi yang dijalankan oleh orang-orang Romawi ini. Jadi persoalan kaum muslimin ketika itu ragu apakah mereka akan menyeberangi kawasan yang dialiri air oleh orang-orang Romawi tersebut atau mereka menunggu. Maka kaum muslimin pun menunggu instruksi dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang harus mereka lakukan. Illa annal muslimina fi aishin ragidin wa maladin kabir wa hum ala uhbatin min amrihim. Kecuali ketika itu, atau ada pun keadaan kaum muslimin ketika itu, ya, mereka memiliki pasukan yang sangat besar, ya, dan mereka dalam kehidupan yang sederhana, ya, dan ketika itu mereka selalu, ya, waspada, ya, dalam urusan mereka. Wa amiru hadzal harb Syurahbil bin Hasanah. Dan ketika itu yang menjadi pimpinan kaum muslimin dalam kesabaran mereka menanti instruksi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah Syurahbil bin Hasanah. Wa huwa la yabitu wa la yusbihu illa ala ta'biatin. Dan ketika itu Syurahbil bin Hasanah, dia tidaklah tidur di malam hari, demikian juga tidaklah dia terbangun di pagi hari kecuali dalam keadaan siap siaga. Jadi Syurahbil bin Hasanah ketika berhadapan dengan strategi orang-orang Romawi, ya, dia tetap tetap menjaga kewaspadaannya dari serangan orang-orang Romawi. Maka kemudian ternyata justru yang tidak bisa bersabar ketika menunggu pertempuran itu justru orang-orang Romawi. Ketika kaum muslimin dihadang oleh aliran sungai buatan orang Romawi, kemudian tidak kunjung mereka menyeberang, maka habislah kesabaran orang-orang Romawi. Mereka yang justru melakukan serangan kepada kaum muslimin. Ya, kita bisa lihat buah dari kesabaran. Kaum muslimin sabar. Sabar menanti. Adapun orang Romawi, mereka yang justru tidak bersabar. Mereka sudah membuat strategi, mereka sudah membuat mengkondisikan keadaan medan pertempuran, tapi mereka sendiri yang tidak sabar. Maka memang ini suatu hal yang perlu ada dalam pasukan yang akan bertempur, yaitu kesabaran. Ya, enggak boleh kemudian kita hanya berbekal semangat saja, yang penting perang. Terkadang perlu kesabaran, perlu penantian. Makanya saya pernah nonton dokumenter, ya, pemilihan pasukan-pasukan khusus Amerika itu, ya, Navy SEAL. Itu yang dicari itu bukan hanya yang punya kemampuan bertempur yang hebat, tapi mereka bagaimana mereka memanage emosi mereka, ya, kemampuannya untuk mengatur emosi, ya, bersabar, ya, ini justru yang bisa lolos menjadi anggota pasukan khusus. Jadi bukan hanya kehebatan bertempur, karena kehebatan bertempur itu kalah dengan kesabaran kita dalam menghadapi musuh, ya, kesabaran kita dalam menghadapi musuh, kekokohan kita. Makanya di sini kaum muslimin mereka tetap bersabar, sementara orang-orang Romawi justru mereka kehilangan kesabaran dan melakukan serangan kepada kaum muslimin. Kata Imam Al-Katsir rahimahullah, wa dhanna rum anal muslimina ala ghirratin. Maka orang-orang Romawi mengira bahwa kaum muslimin telah berada dalam keadaan yang lengah. Faraqibu fi ba'dil layali ya, liyubayyituhum. Maka kemudian mereka pun mulai, ya, dengan menaiki kendaraan-kendaraan mereka, mulai mereka bergerak untuk melakukan serangan kepada kaum muslimin di waktu malam. Wa ala rum Siklab ibn Mihraq. Dan ketika itu pasukan kaum Romawi dipimpin oleh Siklab bin Mihraq. Fahajamu alal muslimin. Ya. Fanahadu ilaihim nahdata rajulin wahid. Maka mereka pun kemudian melakukan serangan kepada kaum muslimin. Ya. Mereka melakukan serangan secara bersamaan. Jadi secara apa tiba-tiba pasukannya Siklab bin Mihraq menyerang kaum muslimin di tengah malam. Li'annahum ala uhbatin daiman faqataluhum hatta sabah wa dhalikal yawm bikamalihi ila al-lail. Ya. Fanahadu ilaihim nahdata rajulin wahid. Maka kemudian mereka diserang habis-habisan oleh orang Romawi, tapi ternyata kaum muslimin berada dalam keadaan waspada. Ya, mereka senantiasa bersiaga. Fi uhbatin daiman, mereka senantiasa berada dalam keadaan siaga. Faqataluhum hatta sabah. Maka justru kaum muslimin yang memerangi orang-orang Romawi sampai datangnya waktu pagi. Wadzalikal yaum, demikian juga di siang harinya. Bikamalihi ila lail, sampai kemudian berlanjut di waktu malam. Jadi pasukan Romawi yang ingin menyerang kaum muslimin secara tiba-tiba di malam hari, justru mereka dibalas oleh kaum muslimin. Dan pertempuran yang demikian dahsyat terjadi sampai malam hari di keesokan harinya. Qala walamma adlama al-lail farrarum wa qutila amiruhum Siklab. Maka ketika tiba waktu malam di hari yang selanjutnya, maka kaburlah pasukan Romawi. Jadi awalnya mereka menyerang, justru mereka kabur diusir oleh kaum muslimin. Wa qutila amiruhum Siklab. Kemudian pemimpin mereka, komandan mereka, panglima mereka yang bernama Siklab, akhirnya justru terbunuh dalam pertempuran tersebut. Waraqibal muslimun aktafahum wa aslamathum. Maka kemudian pasukan kaum muslimin, ya, fa aslamathum hazimatuhum ila dhalikal wahl alladhi kanu qad kadu bihil muslimin. Maka kemudian kaum muslimin, raqibal muslimin aktafahum. Kemudian kaum muslimin mengejar sisa-sisa mereka. Setelah mereka berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin, sisa-sisa pasukan dikejar oleh kaum muslimin. Wa aslamathum hazimatuhum ila dhalikal wahl. Kemudian pasukan yang menyerang itu diarahkan oleh kaum muslimin ke lembah. Ya, alladhi kanu qad kadu bihil muslimin. Yang mereka buat sendiri untuk menjebak kaum muslimin. Jadi mereka membuat lembah yang berisi air, ya, yang mengalirkan air. Ya, mereka mengalirkan air dari Danau Tiberias ke tempat tersebut, tujuannya agar kaum muslimin nanti didesak. Ya, atau untuk mencegah kaum muslimin agar tidak mampu menyerang mereka. Tapi justru merekalah yang kemudian terdesak kepada tempat tersebut. Ya, faghorraqamahumullahu fihi. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan mereka semuanya ke dalam lembah tersebut. Senjata makan tuan. Maksud hati mereka membuat lembah tersebut lalu mengalirinya dengan airan sungai agar kaum muslimin tidak bisa menyeberang, agar kaum muslimin terjepit di sana, tapi justru karena ketidaksabaran orang-orang Romawi, ya, mereka melakukan serangan balik kepada kaum muslimin, mereka melakukan serangan kepada kaum muslimin, lalu kaum muslimin berhasil menekan mereka, justru merekalah yang jatuh ke lembah berair tadi. Justru merekalah yang tenggelam dalam lembah berair tersebut. Wa qatala minhum al-muslimin bi atrafir rimah. Wama qaraba 80,000. Maka kaum muslimin pun berhasil, ya, membunuh mereka dengan ujung tombak-tombak mereka. Ma qaraba 80, ya, 80,000. Dan jumlah kaum pasukan Romawi ketika itu yang berhasil dibunuh oleh kaum muslimin itu sekitar 80,000 pasukan. Ya, memang fi'il ini menjadi cadangannya. Ya, pasukan cadangan orang Romawi. Jadi orang-orang Romawi itu memiliki beberapa base camp. Ya, yang mereka menaruh pasukannya yang banyak di sana. Garrison. Ya, di antaranya adalah base camp Fihil. Nah, jumlahnya cukup banyak. 80,000 pasukan berhasil dibunuh oleh kaum muslimin. Lam yanju minhum illa syarid. Dan tidak ada seorang pun yang bisa lolos di antara mereka kecuali hanya segelintir saja. Wa ghanimu minhum syai'an katsiran wa malan jazilan. Maka melalui peperangan ini kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang demikian banyak, ya, yang demikian banyak. Akhirnya Fil berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, jumlahnya cukup signifikan, 80 ribu jumlah pasukan Romawi yang terbunuh dalam peperangan tersebut. Maka dari sini, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita bisa melihat bahwa kesabaran senantiasa membuahkan hasil, ya, hasil atau kemenangan atau kejayaan. Lihat bagaimana ketidaksabaran orang-orang Romawi menunggu kaum muslimin justru menyebabkan mereka mendapatkan kekalahan. Maka dalam pertempuran memang begitu, ya, kita membutuhkan kesabaran. Ada kalanya kita harus mengalah terlebih dahulu. Membiarkan musuh masuk terlebih dahulu, baru kemudian kita pukul dan kita habisi. Ya, biarkan dia masuk, kemudian kita pukul dan kita habisi. Ini yang terjadi pada pasukan Romawi di perang Fihil. Kemudian selanjutnya, ya, setelah berhasil menaklukkan bagian selatan, ya, bagian selatan dari Damaskus, maka Abu Ubaidah Ibn Jarrah dan pasukannya kembali ke utara untuk menaklukkan Hims. Jadi setelah selesai di bagian selatan, maka Abu Ubaidah Ibn Jarrah pindah ke bagian utara, kembali berfokus ke Hims. Wan sarafa Abu Ubaidah wa Khalid biman ma'ahuma min juyush nahwa Hims kama amara Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, maka kemudian setelah Jordania berhasil ditaklukkan, Abu Ubaidah Ibn Jarrah dan Khalid bin Walid dan pasukan yang bersama mereka berdua, ya, mereka pun mulai berjalan menuju Hims di bagian utara negeri Syam. Kama amara Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wastakhlafa Abu Ubaidah alal Urdun Syarahbil bin Hasanah. Adapun kepemimpinan kaum muslimin di Jordania ketika itu diserahkan kepada Syarahbil bin Hasanah. Jadi pasukannya mobile, pasukannya Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Adapun pasukannya Syarahbil bin Hasanah, karena dia telah berhasil menaklukkan Jordania, maka diperintahkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah untuk tetap tinggal di Jordania. Maka kemudian bagian selatan, ketika Abu Ubaidah dan Khalid sudah kembali ke utara, bagian selatan, ya, tinggal dipreteli oleh pasukannya Syurahbil. Fasara Syurahbil wa ma'ahu Amr bin Al-As fahasara Baisan, ya, fakharaju ilaih fakhatala minhum maqtalatan azimah thumma salahuhu ala mithli ma salahat alaihi Dimashq. Maka kemudian Syurahbil bin Hasanah yang sudah dipasrahkan urusan Jordania kepada beliau oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, beliau pun mulai berangkat menaklukkan daerah-daerah yang ada di kawasan Jordania atau di bagian selatan. Fahasara Baisan, maka kemudian mereka pun melakukan pengepungan ke Baisan. Ya, mereka melakukan pengepungan ke Baisan. Baisan ini masih di daerah Tiberia, ya. Fakharaju ilaihi, maka kemudian mereka pun keluar. Faqatala minhum maqtalatan azimah, dan kaum muslimin berhasil membunuh pasukan musuh dengan jumlah yang demikian besar. Thumma salahuhu ala mithli ma salahat alaihi Dimashq. Maka kemudian, ya, mereka pun membuat perjanjian takluk. Ini penduduk Baisan membuat perjanjian takluk kepada kaum muslimin sebagaimana perjanjian yang dibuat dengan penduduk Damaskus. Wa daraba alaihimul jizyah wal kharaj ala aradihim. Kemudian Syarahbil bin Hasanah menetapkan adanya jizyah dan pajak bumi, ya, atas tanah-tanah yang mereka miliki. Ya. Wa kadzalika fa'ala Abu al-A'war As-Sulami bi ahli Tabariyah sawa. Demikian juga yang dilakukan oleh Abu al-A'war As-Salami terhadap penduduk Tabariyah, ya, penduduk Tiberias, mereka pun dikenakan jizyah dan juga pajak bumi. Baik. Berarti apa? Bagian selatan kota Damaskus ini sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Jadi Sorahbil bin Hasanah ditaruh di bagian selatan. Sekarang pasukan kaum muslimin konsentrasi ke utara. Qala lama wasala Abu Ubaidah fitibaihi Rum al-munhazimin ila Hims nazala haulaha yuhasiruha. Maka ketika Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, beliau mengejar tentara, sisa-sisa tentara Romawi, ya, ke kota Hims, maka kemudian beliau pun tinggal atau beliau pun berhenti di sekitar kota Hims. Yuhasiruha, dan beliau ketika itu melakukan pengepungan kepada kota Hims. Walahikahu Khalid bin Walid fahasaraha hisaran syadidan. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ini, ya, dibantu oleh Khalid bin Walid, diiringi oleh Khalid bin Walid, maka kemudian mereka pun membuat pengepungan yang demikian ketat. Jadi kota Hims mereka kepung dengan demikian ketatnya. Wa dzalika fi zamanil bard asyadid. Dan ketika pengepungan itu terjadi, kondisi sedang dingin-dinginnya. Sedang terjadi musim dingin yang luar biasa. Wa sabaru ahlul balad raja'a an yasrifahum anhum syiddatal bard. Ya. Maka ahlul balad, yakni penduduk kota Hims, mereka berharap dengan cuaca dingin yang demikian ekstrim ini, kaum muslimin pergi dari negeri mereka. Jadi ini angan-angannya penduduk kota Hims. Nah, ini musim dinginnya sangat keras, ya. Kalau mereka di Hims, mereka berada di rumah-rumah mereka, mereka bisa menghangatkan diri mereka. Pasukan kaum muslimin cuma di tenda-tenda di luar kota Hims. Sehingga apa? Besar harapan orang-orang Romawi, kaum muslimin itu akan kalah dengan cuaca yang demikian ekstrim, dan kemudian meninggalkan, ya, pengepungan. Namun apa yang terjadi? Ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang teruji dalam berbagai macam pertempuran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cuaca dingin yang mereka hadapi ini tidaklah kemudian membuat mereka meninggalkan pengepungan. Wa sabara sahabah sabran adziman bihaitsu innahu dzakara ghairu wahidin anna minar rum man kana yarji wa qad saqatat rijluhu wa hiya fil khuf. Maka para sahabat pun ketika itu mereka bersabar dengan kesabaran yang luar biasa, ya. Kemudian disebutkan oleh banyak orang ketika itu bahwa banyak di antara pasukan Romawi yang kembali dari medan pertempuran enggak tahan mereka berada di luar benteng atau di luar kota yang teramat dingin. Waqat saqatat rijluhu wa hiya fil khuf. Bahkan dikhabarkan bahwa walaupun mereka mengenakan sepatu boot, khuf, mereka menggunakan khuf, di pasukan Romawi ketika itu mengenakan khuf. Khuf itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit. Walaupun itu yang mereka gunakan, tapi saking dinginnya ada di antara mereka yang terputus kakinya karena beku, kemudian putus kakinya. Padahal mereka menggunakan khuf. Wasahabatu laisa fi arjulihim syai'un siwa ni'al. Adapun para sahabat, mereka tidak memiliki sepatu. Alas kaki mereka hanya sandal-sandal saja. Unduru barakallahu fikum, bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dibandingkan dengan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi mereka memiliki sepatu-sepatu yang melindungi kaki mereka dari dingin. Tapi tetap saja, bahkan di antara mereka ada yang kakinya terputus karena ekstrimnya cuaca dingin ketika itu. Dan para sahabat, ya, ketika itu mereka hanya menggunakan sandal-sandal saja. Enggak punya sepatu. Wa ma hadza lam yusab minhum qadamun wala usbu'un aidan. Namun walaupun mereka hanya beralas kaki dengan alas kaki yang sederhana, namun kaki dan jari jemari mereka tidak ditimpa kemudaratan sedikit pun. Ya. Jadi walaupun fasilitasnya itu sangat terbatas, namun, ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mereka bersabar. Mereka bersabar, dan dengan kesabaran ini Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada mereka. Orang Romawi walaupun pakai sepatu, di antara kaki-kaki mereka ada yang terputus karena ekstrimnya cuaca dingin. Tapi kaum muslimin, alhamdulillah ketika itu tidak ada seorang pun di antara mereka yang dimudaratkan dengan cuaca dingin yang ekstrim, padahal mereka berada di luar rumah-rumah mereka, sedang melakukan pengepungan kepada kota Hims. Qala wa lam yazalu kadzalika hatta salakha faslu syita fashtadda al-hisar. Maka demikianlah terus-menerus terjadi sampai kemudian berhentilah musim dingin. Fashtadda al-hisar, maka pengepungan yang dilakukan oleh kaum muslimin semakin ketat. Wa asyara ba'du kibari ahli Hims alaihim bil musalahah. Maka sebagian pembesar penduduk Hims menyarankan untuk membuat perjanjian damai, perjanjian takluk kepada kaum muslimin. Fa'abaw alaihi dhalika wa qalu anusalihu wal maliku minna qarib. Maka sebagian di antara mereka tidak mau untuk melakukan nasihat tersebut. Ya, sekarang kita sudah dikepung, kata sebagian pembesar ahlul Hims, kota Hims. Sekarang kaum muslimin sudah mengepung kita. Dan tidak ada tanda-tanda mereka akan meninggalkan pengepungan ini. Maka, ya sudahlah, daripada terjadi pertempuran darah, mari kita nyatakan takluk kepada mereka. Namun sebagian di antara mereka abau, tidak mau untuk menyerah. Mereka mengatakan, anu salihu wal maliku minna qarib. Apakah pantas bagi kita untuk menyatakan takluk padahal raja kita itu posisinya sangat dekat. Jadi ketika itu Raja Heraklius, ya dia berada di bagian utara kota Hims. Ya, jadi ini sudah terjepit sekali. Posisinya bangsa Romawi atau kekuatan Romawi di negeri Syam itu tinggal sedikit saja, tinggal di Hims saja. Makanya setelah penaklukan kota Hims, ya Heraklius itu pindah ke Anatolia di Turki. Ya, pindah ke utara. Kenapa? Karena negeri Syam sudah tidak aman lagi bagi beliau. Semuanya sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Maka sebagian orang yang loyal kepada Heraklius, dia mengatakan tidak pantas bagi kita untuk menyerah dalam keadaan kaisar itu berada di dekat kita. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat untuk menteror ya orang-orang di Hims agar mereka takluk? Para sahabat ketika itu meneriakkan takbir. Jadi memang yang namanya takbir itu sudah dari dulu. Dia akan menimbulkan ketakutan bagi orang-orang kafir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, suara takbir yang demikian membuat gentar orang-orang kafir. Sampai di masa kita, antum tahu. Ya, para pejuang kita dulu ketika mengusir atau melawan ya para penjajah yang ingin kembali menjajah negeri kita, apa bekal mereka? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Maka kemudian kaum muslimin ketika itu yang berada di sekitar kota Hims, mereka menyuarakan takbir yang ini menggetarkan benteng-benteng kota Hims. Fa yuqalu inna sahabah kabbaru fi ba'dil ayyam takbiratan irtajjat minhal madinah. Ya. Dikatakan bahwa sebagian para sahabat mereka mengumandangkan takbir di sebagian hari sampai kota Hims itu bergetar dengan takbir yang dikumandangkan oleh para sahabat. Ya. Hatta tafattarat minha ba'dul judran. Sampai kemudian sebagian dinding kota Hims. Karena demikian besarnya kumandang takdir yang dikumandangkan oleh para sahabat, sebagian dinding-dindingnya itu sampai roboh. Ya. Thumma takbiratan ukhra fasaqatat ba'dud duar. Kemudian lagi-lagi kaum muslimin mengumandangkan takdir, maka bukan dindingnya yang roboh, tapi rumahnya sekalian roboh. Dengan takbir yang dikumandangkan oleh para sahabat. Allahu Akbar. Maka jangan remehkan takbir ya. Di masa pengepungan kota Hims, takbir-takbir ini bisa meruntuhkan dinding-dinding bangsa Romawi. Bahkan menghancurkan rumah-rumah mereka. Qala faja'at ammatuhum ila khassatihim faqalu ala tanduruna ila ma nazala bina wa ma nahnu fihi ala tusalihuna alqaum anna. Maka masyarakat umum khawatir, ketakutan mereka. Berarti berhasil perang urat saraf yang dilakukan oleh para sahabat. Maka penduduk Hims ketika itu merasakan ketakutan yang teramat sangat dengan ucapan takbir yang dikumandangkan oleh kaum muslimin. Mereka pun mendatangi pemimpin-pemimpin mereka di kota Hims, kemudian mengatakan, tidaklah kalian lihat apa yang sedang terjadi pada diri kita. Bukankah lebih baik bagi kalian untuk membuat perjanjian takluk dengan mereka? Qala fasalahu hum ala ma salahu alaihi ahlu Dimashq. Ya, maka kemudian mereka pun memutuskan untuk menyerah kepada kaum muslimin, ya. Dengan apa? Takbir, ya. Dengan takbir. Akhirnya karena mereka merasakan ketakutan yang teramat sangat, pemimpinnya pun terpengaruh oleh rakyatnya, akhirnya mereka pun menyerah kepada kaum muslimin dan kemudian bersedia untuk membayarkan jizyah. Nah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala sebagai panglima kaum muslimin, ya, beliau pun mengirimkan kabar gembira kemenangan kaum muslimin, ya, sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya apa? Hims pun berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka Abu Ubaidah mengirimkan kabar gembira, ya, kepada Umar bin Khattab bahwa Hims telah berhasil dipegang oleh kaum muslimin. Dan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan, ya, agar Abu Ubaidah untuk tetap berada di Hims sampai datang instruksi selanjutnya. Ya, jadi sebelum melanjutkan penaklukan ke bagian utara untuk mendesak pasukan Romawi agar keluar seluruhnya dari negeri Syam, ya, Umar bin Khattab memerintahkan agar Abu Ubaidah Ibn Jarrah, ya, tinggal sementara di Hims bersama pasukannya. Baik, demikianlah penaklukan-penaklukan yang terjadi pasca jatuhnya kota Damaskus ke tangan kaum muslimin. Insyaallah masih ada peperangan-peperangan yang akan kita bahas sampai terusirnya Kaisar Heraklius dari negeri Syam. Ya, kita bisa lihat bagaimana kekuatan yang sudah berkuasa di negeri Syam selama ratusan tahun, akhirnya mereka diusir, ya, oleh bangsa Arab yang sebelumnya tidak dikenal, ya, sebagai bangsa yang hebat, tidak dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekuatan perang. Namun kita bisa melihat dalam waktu yang singkat pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, lalu di masa Umar bin Khattab, waktu yang sangat singkat mereka berhasil mengakhiri dominasi bangsa Romawi di negeri Syam yang telah bercokol di sana selama ratusan tahun. Luar biasa, subhanallah. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita bahas di sore hari ini. Ya, sebenarnya idealnya memang kita sertai dengan peta, ya. Saya tadi bilang ini di Beirut, ya, antum harus punya peta itu, ya. Lihat Beirut sebelah mana, ya, antara Damaskus dan Beirut, kemudian Danau Tiberias itu di mana. Bagusnya ada peta, ya. Tahu nanti mudah-mudahan Allah mudahkan di peperangan selanjutnya kita akan coba rekonstruksi ulang, ya, tempat-tempat di mana peperangan itu terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk ikuti senantiasa serial peperangan di masa Khulafaur Rasyidin. Pekan depan kita akan bahas tentang terusirnya Kaisar Heraklius dari negeri Syam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah ada pertanyaan yang masuk? Ada satu pertanyaan yang masuk, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Kalteng. Ya. Yeah. Ustaz, benarkah bahwa ulama tabi'in banyak dari Damaskus? Ya, banyak di antara mereka dari Damaskus. Jadi termasuk daerah yang yang menjadi gudangnya tabi'in adalah Damaskus, Irak, Baghdad, ya. Ini adalah daerah-daerah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, kemudian dari sanalah lahir para ulama-ulama, baik itu dari kalangan tabi'in maupun dari kalangan atba'ut tabi'in. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bahas, ya, biografi-biografi mereka. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.